Tapi ada namanya range harga. Atau lebih lebih artinya dikenal di kalangan anak itu ada namanya basic price, itu batasan harga. Sama dengan kalian kalau kalian mau ke toko pakaian ya, kalau mau kan nggak bisa nawar. Kalau ke pasar sentral kan ada basic price, mungkin 25.000 di situ dia taruh. Oh, bisa nggak ditawar? Ataukah oh mungkin nggak bisa ditawar, kan bisa cari an. Saya masuk toko ini 25.000, saya masuk toko ini masih 25. Pasti ada toko tidak akan sama harganya. Ya, tapi tujuannya sama. Bisa saja mereknya sama. Bisa saja mereknya sama. Mungkin cara pendapatannya beda. Kan beda. Kalau toko besar dengan toko kecil kan cara mendapatkannya beda. Mungkin dia datang ke satu kontainer, ya dok, satu kontainer dengan langsung ambil di pelabuhan Gorontalo, atau kalau dengan hanya kecil-kecil didatangkan dari Manado, ya kan beda. Ada artinya biaya kalau dalam proyek itu ada kuartinya. Nah, sama dengan itu, kalau material yang dia ambil, misalkan tadinya pekerjaan itu harus mengambil material dari Sungai Bone misalkan, Sungai Bone. Nah, terus pekerjaan di daerah Tapa misalkan, ya kan mungkin saya ambil saja di Sungai Belang dekat, ya itu kan. Tapi itu salah. Kecuali ya kalau itu ada lagi. Kalau pare apa yang dilakukan? Jadi kalau sebenarnya kita di supaya sandingkan dengan nantinya sih. Jadi biasa mau ketemu di lapangan berdebat. Kalian berangkat sama-sama. Tidak baku debat kan di dalam satu hari. Kalau untuk mungkin biasanya lebih ke konsultan sama kontraktor saja, kan kita cuma menyimak biasa rata-rata. Kalau dia karena takut juga bicara. Tidak apa-apa kalian bertanya saat kalian misalkan dapat dalam satu anus itu loh diskusi. Kalian tidak bisa bertanya kenapa bisa ada begitu, kenapa bisa. Oh kalau itu kalau ada silang pendapat antar duaan ini, kalau kayak ada keterlambatan apa semua kita ambil. Cuma kalau yang problem-problem di lapangan begitu, solusinya bagaimana, misalnya untuk pemecahan solusinya, itu kita tanya-tanya juga Pak. Sampai kalau saya itu sempat tanya untuk bikin kurva S, karena kan kemarin ada RMK manajemen proyek, cuma sampai hitung RAB saja untuk persentase bobot pekerjaan itu kan belum mendapat. Jadi sempat tanya-tanya juga ke maksudnya sebenarnya kalau di situ bebas, agak bebas kita Pak. Cuma ditanya, ini laporannya nanti formatnya bagaimana, apa-apa yang mau ditekankan sama kalian ini. Kalian kan arsitektur, sebenarnya kalau yang ini lebih banyak ke sipil mungkin yang lain kalau di konsultannya atau apa. Cuma kalau arsitekturnya mungkin kalian nanti diarahkan begini, kalian lebih kenal ya, materialnya. Kalau konsultan itu kan juga ada arsitek dalam. Jadi maksudnya itu karena tidak bisa juga. Makanya di tekanan saya kan Pak. Ada karena arsitekturnya tidak. Karena dalam proyek itu ada tiga, elektrikal, sipil, dengan arsitektur. Elektrikal kan memang sudah ada. Tapi pekerjaan arsitektur dengan pekerjaan sipil itu tidak pasti lebih banyak ke arsitektur, apalagi kalau bangunan begitu. Makanya lebih banyak pekerjaan ke arsitektur. Kalian bilang kalian kenal dulu saja material-materialnya ini, apa semua ini yang kita pakai, ini gentengnya bagaimana nanti untuk karena mulai dari fondasi pekerjaan, fondasi itu masuk ke ranah struktur, ya dok. Lewat dari itu sudah masuk ke ranah arsitektur sampai ke atap itu masuk ke ranah arsitektur. Mau anu mau ininya mau pasangan airnya apa dale itu masuk ranah arsitektur. Nanti masuk elektrikal ya, kelistrikan, AC kalau ada AC-nya. Tapi kalau terus rawat kayaknya ada AC. Kalau AC ada pekerjaan pekan pengendalian AC-nya. Enggak. Pengendalian AC. Kelihatannya apa? Pengendalian AC. Atau ada pengadaan tandon penampungan air ya, terus ada penarikan mesin ke atas itu masuk ke ranah elektrikal atau lebih banyak ke mekanik alat mesin terutama biasa elektrikal mesin itu biasa itu karena kan nggak mungkin kalau proyek besar itu nggak mungkin tidak ada arsitektur biasa. Ada tenaga ahli arsitektur, ada staf arsitekturnya, asistennya, terus ada drafternya lagi. Proyek besar itu. Apalagi kalau proyek yang ada MK-nya, MK-nya itu pasti. Karena MK itu ya, sebenarnya sih kalau ada tiga pelaksana di dalam situ, ada konsultan pengawas, ada konsultan MK, ada konsultan ini. Yang konsultan MK ini harus lebih banyak aktif. Kalau konsultan MK hanya berpangku tangan, biasa proyek itu yang bisa lambat. Karena konsultan MK itu ya namanya MK manajemen konstruksi, jadi dia mengatur tentang pengelolaan tentang itu, mau pembayaran yang harus atur, ya persetujuan bobot itu mereka yang ini harus screening, baru ajukan pembayaran. Nah, tapi kan sekarang biasa ya, konsultan pengawas hilang, konsultan MK langsung digabung di situ, kayak waktunya IAIN itu. Iya, itu nggak ada konsultan pengawas langsung MK, konsultan MK di situ langsung gabung. Ya karena memang kalau ini kan biasanya juga karena kan kalau gambar kerja kalau sebangsa dengan kayak semacam bangunan yang begitu bisa sampai 300 sampai 400 halaman atau 400 lembar. Karena satu pekerjaan saja itu bisa sampai muncul beberapa detail. Detail yang lebat. Karena ya itu tadi. Karena kalau arsitek mau curam, kan banyak lembur banyak tuh. Ya. Karena namanya detail itu ya bagaimana supaya diperbesar. Iya kan? Ya namanya kita detailkan, ya diperbesar. Tadinya hanya alurnya di situ pembersihannya apa dan lain hanya begini ya bagaimana kita keluarkan bahwa oh begini di pembersihan. Apalagi kalau ada bajanya, ada rangka bajanya di situ, ah di situ yang paling banyak. Karena sistem kode murnya saja harusnya ada kode mur, harus kode mur ini begini apakah murnya kasar atau tidak harus ada. Cuma apa nggak ada apa situ? Kan banyak yang di dalam situ tuh. Di kompleks dari proyek situ tuh. Yang preman-preman padahal itu masih nyungin semua itu. Yang bagian pintunya. Iya kan lalu supaya aman kasih area pelaksana di sana kan preman pasar yang dia ambil bertahan di pintu masuk. Dan selesai saya tidak tahu. Apa yang dapat itu? apa yang dia suruh tenang yang boleh tenang kerja ada enggak? Nanti saya suruh dia kasih kerjaan dia supaya dia tahu ya. Oh karena bagaimana? Apa itu? Messi. Iya, apa itu nama? Apa itu? Yang bagaimana itu? Sedang bagian. Iya, yang di kolom itu kan. Nah, anu bagian nano. Ya kan pasti bagian nano atau gambar atau? Iya. Ya saya ada bagian di situ. Bagaimana? Kan tadi disuruh kita gambar. Baru nanti diterapkan di lapangan kita tahu yang pas selesai gambar di orang lain selesai. Begitu. Jadi nasihatnya. Begitu. Ya begitulah ya. Ya begitu namanya. Mungkin karena lambat toh. Padahal saya sudah promosikan kan, bilang mbak bisa tiga dimensi itu apa dan lain-lain. Masa? Jadi siapa yang akan kerja? Ada mahasiswa lain di situ selain kamu. Dari konsultan. Enggak ada yang cari konsultan. Tidak ada di konsultan. Oh ya kan memang lambatannya yang lambat konsultan kemarin. Nah, beda berapa hampir bulan sok, satu bulan sok baru ini. Karena konsultannya itu kalau tidak salah dari Riau atau apa. Tapi tidak datangnya kolak. Ya kan ngurus nih. Sok kalau terus nih. Ya tadi cuma nangin fokus di HP. Siapa? Anak kecil pas putus. Jangan bilang anak kecil. Tidak. Masa laku ngaku baru lagi. Masa mau ada cowok? Cewek tak? Piro. Oh itu. Kalau di proyek pertama itu apa yang menggambar itu? Ya, sipil, Pak. Sipil. Ya, kan ini kan bagian penataannya. Iya, toh. Ya, kan penataannya kayak itu. Makanya saya, kalau apalagi kalau kalian di pelaksananya. Ya, kan lebih di luar lagi. Makanya saya suruh ke boleh kalian di situ yang penting di konsultannya. Kalau dia di rumah sakit Bayangkara apa dapat? Nah, di situ apa di situ? Kalau saya sekarang di konsultannya atau apa? Pertama kan di kontraktor, terus di rolling sendiri, terus sekarang di konsultan bagian atas. Kan sekarang sudah mulai pasang atap. Oke. Iya, jadi untuk yang siapa yang sampai anu itu? Harus jelas moti. Iya. Yang pembukaan itu atau di bagian arsip ini. Iya. Tapi di mana? Bagian apa? Konsultannya atau apa? Konsultannya. Iya. Terus saya jadi lebih asisten. Iya, ya tidak apa, biar saja. Saya S2, saya buka di tiga dimensi. Iya. Kalau saya selesaikan S3, saya buka di tiga dimensi. Tidak. Ya, bilang S2 mau M, tidak. Bukan bilang S2 yang harus, banyak yang S1. Lihat saja, Jokowi, cuma ini satu. Dia beran profesor-profesor, dia pestat profesor. Iya. Ya saya ngomong begitu karena saya tahu kan. Pasti ya namanya alumni pasti kita tahu skillnya. Tidak bilang tidak. Ini akan. Saya bilang benar ya. Dia hebat, bisa itu. Terus malah apa dapat di pelaksanaan oh pengap semua oh, tidak ada pelaksana kenapa pindah maksudnya kan pertama di apa ingin iya kan beda perusahaan iya beda perusahaan cuman di sini kan cuma terus maksudnya kau mau mengusulkan untuk ke sana di mana? Ya. Di kota atau? Ya kenapa tidak? Ya memang di arsitek ya, di konsultan di kontraktor itu tidak ada lahannya. Ada pak. Tidak ada arsitek itu. Di kemudian dokternya. Nah, ada dokternya juga di situ. Ya, kenapa tidak? Kenapa tidak? Tak apa persen itu. Masih tetap di situ saya. Terus bagaimana cara pelaporan bahwa pelaporan saya minggu pertama saya di CP ini, minggu kedua CP ini, artinya di situ pendirian tidak bagus. Iya. Bisa saja kok, nanti yang bertanya, bagaimana kalau di situ ya, tapi itu perlu diingat. Terus bagaimana cara pembuatan laporan? Iya. Terus penilaian di pembimbing bagaimana? Ya kan namanya perusahaan, yang namanya itu pasti beda. Beda pelaksana, beda ini. Gak mungkin mau baku kanal kok. Datang, Pak, boleh tidak dia dikonsultan, saya di kontraktor, dia kan begitu. Nah, supaya nanti nggak ngoni yang baku anu, makanya saya tanya tadi murni dengan Pak Ari, oh, apa yang anda dapat di situ, apa yang anda dapat, coba baku anu itu. Tidak langsung dengan intinya kalian. Tidak serta-merta itu, makanya langsung gimana. Misalkan, kau an, banyak kalau bilang-bilang, mana cuma masuk di perusahaan sana ajukan untuk KP, kenapa mana masuk di sini? Siapa minta penilai sama saya? Kalau mana mau anu ke yang perusahaan tuan, siapa suruh nggak kita? Kau begitu? Tidak serta merta kau mau cari sama kok semua. Ya kan, kalian tahu bahwa mereka tahu bahwa kalian arsitek kan di pelaksana ada arsitekturnya. Ya, nggak mungkin tidak ada kalau bangunan ger, saya datang bangunan irigasi dan bangunan jembatan pasti ada arsitekturnya. Karena ada saja yang di cover oleh arsitek. Dengan arsitek. supaya coba lawan lihat bendungan-bendungan sekarang. Kalau yang sipil yang mau tata itu bukan ya arsitek lah. Nah sekarang itu bagaimana supaya tidak monoton bangunan-bangunan itu? Kan orang sipil tidak mau, orang sipil tidak bekerja tentang seni, tidak belajar tentang seni. Yang mereka tahu, kalau orang sipil itu ya mereka tahu ya bagaimana sih struktur yang terbuat. Bisa saja arsitek bilang, ah begini sudah kuat, bisa saja sipil bilang, ah begini harus kuat. Biasanya kalau kita ini tiga anu, ah empat isinya di dalam itu, empat ulat di dalam situ dengan besi 24 diameternya, sudah ini. Ya, kalau kalau sipil, ah harus 8. Ya kan sipil mau kuat. Tapi kan tidak semua sipil tahu. Kalau orang manajemen masuk ke sini nggak mau, kan di teknik sipil itu ada macam jurusan itu, ada yang khusus untuk tanahnya, ada yang khusus untuk sumber daya air, yang bagian irigasi, pengairan bendungan. Orang struktur juga mas, ada yang bagian struktur, ada yang khusus jalan dan jembatan. Masih ada teman ini dari Cidale? Iya, dari Cidale apa? Coba WA saya ya, nama-namanya yang nama-nama hadirin. Baru kemudian baru masuk keluar mama pak ada lagi bangunan yang beda, boleh tidak sih? Kalian sendiri yang minta, kalian sendiri yang langgar. Jadi karena kecewa harus sultan ya. Nanti saya tanya tuh nggak bilang kecewa. Gambar apa? Oh ada perubahan. Tidak sedari ukurnya. Kamar apa nih? Oh kamar. Ya terus gambarnya siapa yang dipakai? Memang biasa kejadian itu lah, artinya itulah makanya saya bilang itulah satu anu yang suka dukanya dalam suatu pekerjaan ya, bisa saja ditendang orang iya ah saya tidak mau cocok ini ya. Jadi kau dibimbing. tuh masih yang masih iya siapa lah yang dasar keburu tidak pak saya nantar. Kalau di antara kolom utama misalkan dalam panu enak ada K1, K2, K3, oh mungkin K1 ini kolom utama, atau ada lagi KU, kolom utama, K1, K2, K3. Nah, dilihat lagi posisinya, oh di mana posisi kolom-kolom tersebut. Kalau saya sih, ya, makanya itu coba dilihat apakah memang anu. Tapi kalau untuk kolom praktis itu jarang sekali dipakai di sini apa? Coba dilihat gambarnya. Tapi makanya bukan bilang saya mau anu kalian, itu lah kalian nanti bahwa oh kalau saya mendesain ya itu standar.